Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kaidah yang ke-58 dari Al-Qawaidul Hisan li Tafsir Al-Qur'an. Tentang yaitu kelembutan Allah Subhanahu wa taala di dalam menampakkan kemuliaan dan kesempurnaan sifat hamba-hambanya yang terpilih. Qala rahimallahu wa nalmahu mithla hadzal ma'na fi qissat Ya'qub wa bani. Dan kita juga bisa mendapati makna yang semisal ini pada kisah Ya'qub dan anak-anaknya. Hina shtaddat bihimul azimah wa dakhalu ala Yusuf wa qalu massana wa ahlana dhur. Ketika yaitu telah menguat pada mereka al-azimah, ini sesuatu yang sempit, yaitu kurangnya bahan makanan. Dan kemudian mereka masuk menemui Yusuf sambil berkata, Masana wa ahlana dhur, telah menimpa kami dan keluarga kami, yaitu kemadharatan. Nah, di sini menunjukkan kepada kita tentang besarnya apa? Nikmat terpenuhinya kebutuhan. Ketika hilang, baru akan terasa. Benarnya, betapa kita ini sangat butuh kepada rezeki dari Allah Ta'ala. Summa ba'da qalil qal, kemudian tidak lama setelah itu dia mengatakan, udkhulu Misra insyaallah aminin, masuklah kalian ke Mesir insyaallah dalam keadaan aman. Nah, coba rasakan bagaimana ketika orang itu dalam kondisi genting, kelaparan, kemudian dia mendapatkan setelah itu apa yang dia cari dari makanan, tentu akan apa, membekas sekali dalam hati betapa besarnya nikmat pemberian ini. Nah, fi tilka ni'matil wasi'ah wal 'aysyir raghid wal 'izzil makin wal jahil 'arid, pada kenikmatan yang luas, penghidupan yang yaitu sangat menyenangkan, kemuliaan yang kokoh, jabatan yang besar, ya kan? Ternyata penguasa Mesirnya itu adalah kerabat mereka sendiri yang dulu mereka buang, bahkan berniat untuk apa? Membunuhnya. Itu. Sehingga mereka kemudian merasakan betul kebaikan saudaranya Yusuf alaihissalam. Bisa makan, dapat makanan, bisa tinggal di istana. Tentunya mendapatkan fasilitas-fasilitas layaknya orang istana. Gitu. Kenapa? Karena ternyata mereka adalah kerabat dari pemimpin yang ada di istana itu. Masya Allah. Fatabarakallahu man la yudrikul ibadu min adhafihi wa daqiqi birrihi aqallal qalil. Maka maha mulia zat yang hamba ini tidak mampu menangkap dari kelembutannya dan kebaikannya yang halus walaupun sedikit. Nah, sulit ya, sulit bagi kita itu apa? Untuk bisa menangkap kelembutan-kelembutan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang Dia tetapkan. Sehingga sebagai seorang hamba yang ingin memiliki akhlak yang baik kepada Rabb-nya, hendaklah dia memiliki rasa al-thiqatu billah, percaya penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan semua yang menjadi ketetapannya atas kita, walaupun kita merasanya apa, sangat berat hidup ini, sangat tidak mengenakan kenyataan ini. Tapi tidak boleh kemudian itu menjadi alasan untuk kita berburuk sangka kepada Rabb kita. Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menzalimi sedikit pun hamba-Nya. Nah, Dialah yang berfirman dalam hadis qudsi, Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu atas diriku. Wa ja'altu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Lihat. Ini. Sehingga tidak boleh seorang hamba itu memiliki persangkaan yang buruk kepada Rabb-nya. Apapun yang dia terima dari kepahitan dalam hidupnya. Telah berlalu orang sebelum kita yang mengalami kepahitan hidup yang lebih pahit daripada yang kita derita. Akan tetapi ketika mereka sabar menjalaninya dengan terus berbaik sangka kepada Rabb-nya, ridha, lihat kesudahannya, Allah Subhanahu wa taala berikan padanya kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan dengan kepahitan hidup sebelumnya. Nah, seperti ini Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ada enggak dari kita yang mengalami seperti yang dialami Nabiullah Yusuf alaihissalam? Sejak kecil dimusuhi oleh saudara-saudaranya, hendak dibunuh, dibuang, dijual, hidup dalam perbudakan sampai dewasa. Jauh dari orang tua, jauh dari kampung. Bahkan difitnah, dipenjara. Naam. Hingga kemudian Allah berikan kepadanya kelapangan hidup, kemuliaan hidup dengan kesabarannya. Adakah dari kita yang mengalami juga seperti yang dialami oleh Nabiullah Nuh alaihissalam? 950 tahun tinggal bersama kaumnya, mendakwahi mereka siang dan malam secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Tapi Allah katakan, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit yang ada di perahu itu. Sampai al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Qasasul Anbiya menyebutkan ada sekitar 150 orang saja yang beriman itu. Yaitu yang ada di atas perahu. Belum lagi muatannya hewan-hewan. Bayangkan. Masa dakwah yang sangat lama, tantangan yang sangat berat, tapi demikianlah keadaannya. Nah, begitulah para nabi yang lain, para sahabat juga demikian. Nah, mengalami banyak sekali kepahitan-kepahitan dalam hidup yang insya Allah belum ada dari kita yang mengalaminya. Nah, Bilal bin Rabah, ya, bisa dibayangkan penyiksaan yang dialami demi mempertahankan keimanan. Bertahan hingga Allah muliakan. Menjadi ahlul jannah sebelum ya, meninggalnya. Sudah ditetapkan sebagai ahlul jannah. Nah, dan yang lain dari para sahabat. Itu para ulama setelahnya. Semua mereka orang-orang yang mulia itu mendapati kemuliaan tadi melalui tahapan-tahapan kehidupan yang pahit. Al-Imam Syafi'i rahimahullah hidup dalam keadaan yatim. Orang tuanya, ibunya juga dalam kondisi miskin, tidak punya apa-apa untuk membiayai. Belajar dengan modal seadanya. Datang ya, ke tempat belajar, teman-temannya punya buku dan alat tulis, dia tidak punya. Tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk belajar. Dia cari apa-apa yang bisa dipakai untuk nulis. Dari batu-batu, kayu-kayu, daun-daun, ya, tulang-tulang, pakai. Sampai ketika di rumahnya itu, sang ibu merasa sumpah karena banyaknya barang-barang seperti itu disimpan yang bertuliskan ilmu. Diminta oleh sang ibu untuk dibuang. Akhirnya dia membuangnya. Sebelum dibuang, dia hafalkan. Kemudian dia hafus, dia buang. Hafalkan, dia hafus, dia buang. Dia berusaha menyimpan ya, ilmu tadi dalam hatinya. Dan Allah berikan padanya kemuliaan-kemuliaan. Menjadi orang yang kuat dalam menyerap ilmu, mengingatnya, menghafalnya. Sampai menjadi seorang imam besar di masanya, yang diakui keimamannya sampai zaman kita sekarang. Perjalanan yang pahit. Begitu pula Imam Al-Bukhari, sampai dalam satu perjalanan ya, lapar, tidak memiliki sesuatu yang bisa dimakan kecuali rumput, dia makan itu apa? Rumput demi menyambung hidupnya, untuk sambung perjalanan menuntut ilmu ke tempat yang dituju. Al-Imam Ahmad rahimahullah sampai suatu ketika enggak datang ke majlis taklim. Kenapa? Enggak punya pakaian yang bisa dipakai. Kemana? Dijual untuk beli kertas dan tinta. Nah, coba insyaallah orang kayak kita nuntut ilmu zaman sekarang itu ah, enggak ada itu yang model gitu. Ya. Minim-minimnya masih punya pakaian berapa setel. Nah. Punya kitab, punya macam-macam sudah. Nah. Qala rahimallahu wa yunasibu hadza min al-tafil bari. Dan berkesesuaian dengan ini, dari kelembutan sang pencipta adalah annallaha yudzakkiru ibadah, bahwa Allah mengingatkan hamba-hambanya asna al-masaib, di saat musibah-musibah, ma yuqabiluha minan ni'am, apa yang menjadi lawannya dari kenikmatan-kenikmatan. Mesti begitu ya. Sedang susah, yang diingatkan tuh kenikmatan-kenikmatannya. Agar apa? Li'alla tastarsila an-nufusu fil jazaa', agar jiwa ini tidak terus larut dalam kesedihan. Fa innaha idza qabalat bainal masa'i idza qabalta bainal masa'i wan ni'am khaffat 'alaika alaiha al masa'ib. Karena qabalat ya. Fa innaha idza qabalat bainal masa'i wan ni'am khaffat 'alaiha al masa'ib. Karena yang namanya jiwa ini kalau membandingkan antara musibah dan kenikmatan yang dia bakal peroleh bila dia sabar, itu akan ringan baginya apa? Musibah. Karena dia tahu di balik ini ada kenikmatan yang Allah siapkan. Lihat hadis seorang hamba yang apabila diambil kedua matanya ini dan dia ridha, maka tidak ada balasannya selain apa? Al-Jannah. Coba. Wah, sedih ya kan? Jadi orang buta itu sedih, gelap, tidak bisa melihat orang-orang yang dicintai, ya, tidak bisa membaca dan seterusnya. Sangat apa? Terbatas kehidupannya dalam kegelapan. Tapi kalau dia menerima ketetapan Allah seperti itu dengan sabar, ridha, Allah jamin untuknya apa? Al-Jannah. Lihat. Sehingga betul-betul apa? Bisa meringankan ya, musibah-musibah tadi. Wahana 'alaiha hamluha, dan akan terasa ringan bagi jiwa tadi untuk menanggung musibah tadi. Kama dzakarallahu al-mu'minin hina usibu bi Uhud ma asabu minal musyrikina bi Badr. Sebagaimana Allah mengingatkan orang-orang beriman ketika terkena musibah dalam perang Uhud, Allah ingatkan bahwa mereka pun telah menimpakan musibah kepada orang musyrikin dulu di saat perang Badar. Faqala Allah Ta'ala berfirman, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Apakah ketika musibah menimpa kalian, ya, padahal kalian telah menimpakan musibah kepada lawan kalian dua kali lipat yang kalian derita, kalian berkata, dari mana ini? Kok bisa terjadi begini-begini? Katakan wahai Nabi, itu dari kesalahan kalian sendiri. Ya toh? Itu pun musibah karena apa? Maksiat, dosa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan apa? Sesuatu yang menghibur mereka. Yaitu, ingatlah, kalau dulu sebelumnya kalian menimpakan musibah kepada lawan kalian itu dengan yang dua kali lipat lebih menyakitkan dari apa yang kalian alami saat itu. Nah, sehingga terasa apa? Lebih ringan. Wa kadzalika yubashshirullahu 'abdahu bil makhraj min al masa'ib qabla an taqla anhu. Demikian pula Allah memberitakan kegembiraan kepada hambanya dengan keluar dari musibah sebelum musibah itu lepas darinya. Liyakuna hadzal raja mukhaffifan, agar harapan tadi bisa meringankan. Lima nazala, apa yang telah turun bihi pada dia minal bala, dari musibah. Qala ta'ala wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Ketika Nabi Yusuf ya sudah dimasukkan ke dalam sumur, tinggal sama saudara-saudaranya, Allah berikan padanya apa? Wahyu. Kamu akan memberitakan kepada mereka itu ya, tentang urusan mereka ini dalam keadaan mereka tidak merasa tenang aja. Ya gitu. Ya tentang apa? Yaitu pembelaan dari Allah Ta'ala. Nah, wa kadzalika ru'ya Yusuf kana Yaqub idza tadzakkara habba 'ala qalbihi Nasimur Raja. Begitu pula mimpi Nabi Yusuf yang pernah diceritakan kepada ayahnya sebelum dibuang itu ya. Kan dia cerita kepada ayahnya, sungguh aku melihat ada 11 ya, buah bintang ya, sujud kepadaku dan seterusnya itu. Nabi Yakub sang ayah ini ketika mengingat mimpi sang anak yang hilang entah kemana itu, yaitu tertanam dalam hatinya apa? Pengharapan. Saya yakin Yusuf masih hidup. Yusuf masih ada. Gitu ya. Dia akan mendapatkan apa yang telah dia ceritakan dalam mimpinya itu. Begitu. Sampai-sampai sang anak ini menganggap apa? Ayahnya ini gila. Ya. Mereka mengatakan apa? Taf ta'ud dan kuru Yusuf. Kamu terus menerus wahai ayah mengingat-ingat Yusuf. Sudahlah, lupakan dia. Dia sudah tidak ada. Nah, ini dia. Tapi sang ayah tetap yakin bahwa dia masih hidup. Karena mimpinya tadi yang diceritakan itu. Ya. Nah, sebagai sesuatu yang hak. Dan Allah tidak akan menyelisih janjinya. Nah, ini. Walihada qala. Karena itulah dia berkata kepada anak-anaknya, ya bani yadhhabu, wahai anak-anakku, pergilah kalian. Fatahassasu min Yusuf wa akhih, cari tahu tentang Yusuf dan saudaranya. Wala tayasu mir rahmatillah, dan jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Siqah, siqatu billah, ya. Percaya penuh pada Allah Ta'ala. Yakin. Dan betul ya, ditemukan Nabi Yusuf dalam keadaan sudah jadi orang besar. Nah, begitu pula para sahabat dahulu pas perang Ahzab itu sangat terjepit, sangat digoncang keimanannya, tapi mereka tahu tentang janji Allah Ta'ala. Sehingga mereka mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa shadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ini adalah apa yang Allah janjikan kepada kami dan juga rasulnya. Benarlah Allah dan rasulnya. Tidaklah keadaan yang sempit seperti itu menambah kepada mereka kecuali semakin apa? Beriman dan pasrah kepada Rabb-nya. Kalaupun kita mati, kita akan mendapatkan syahadah. Kalau kita menang, kita akan mendapatkan apa? Kemuliaan, izzah, ghanimah. Ihda husnayain, satu dari dua kebaikan. Tidak ada yang rugi. Untuk apa takut? Untuk apa kemudian apa? Gentar. Nah. Begitu pula yang dialami oleh siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas yang di masa kekhilafan Umar bin Al-Khattab ketika hendak menaklukkan Persia, benteng demi benteng itu ditembus sampai yang terakhir ternyata mereka dipisahkan oleh sungai yang sangat lebar. Bingung ini apa? Ingin mencapainya pakai apa? Enggak ada perahu dan apa. Dalam keadaan di jauh sana pihak lawan sudah siap dengan senjata-senjatanya. Kalau nerobos berenang atau bikin perahu bisanya ya mungkin sudah dihujani panas mati ini. Tapi sahabat yakin inilah yang Allah dan Rasul janjikan. Sebagaimana yang diberitakan bahwa kalian akan menguasai negeri mereka dengan tanda yaitu gedung putih yang ada di belakang mereka itu. Berita Rasul pastilah benar. Ini percayanya penuh kepada Allah dan Rasulnya. Lalu gimana? Tidak ada wasilah kecuali kuda. Ini dia. sementara berita hak adanya. Ya sudah, gunakan kuda ini sebagai wasilahnya. Bagaimana nantinya? Tawakkalal Allah. Karena enggak ada yang bisa dipakai lagi. Yang mungkin begitu ya. Sehingga dipesani semua pasukannya untuk banyak beristighfar, jangan berbuat dosa. Ingin melakukan sebuah dosa. Itu. Dengan apa? Rasa astaghfirullah. Percaya penuh kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika maju, betul-betul Allah tampakkan di situ karamah. Ya, kuda-kuda itu bisa berjalan di atas air seperti berjalan di darat. Masya Allah. Sehingga pasukan lawan yang sudah dengan persiapan matang untuk menyerang lemes melihat kayak gitu. Ini orang apa? Bukan orang gitu. Nah, sehingga mudah ya dikalahkan dan ditaklukkan. Jalan keluar. Wa kadzalika qawluhu li ummi Yusuf li ummi Musa fi surat al-Qasas, begitu pula firman-Nya pada ibunda Musa pada surah Al-Qasas. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami wahyukan kepada ibunda Yusuf, susuilah anakmu bila engkau takut atas keselamatannya, maka lemparlah dia ke sungai, janganlah kamu takut dan jangan pula kamu sedih. Kami akan kembalikan dia kepadamu dan kami akan jadikan dia termasuk rasul yang diutus. Janji Allah. Sang ibu merasa apa? Asyqa billah, percaya penuh pada Allah Ta'ala, dituruti apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seterusnya kisahnya. Nah, sampai pada saat-saat apa? Yang genting, ternyata bayi itu mendekat ke seorang yang sang ibu berusaha menjauhkan anaknya dari orang tadi. Hampir-hampir apa? Tak kuasa menahan diri. Tapi dia tetap percaya penuh pada Allah. Pasrah sudah. Nah, ternyata disitulah Allah berikan kepada anak yang tadi keamanan. Masya Allah. Nah, tidak bisa apa? Terbayang. Kok bisa aman? Padahal dipegang oleh orang yang boleh saya dibilang apa? Tangan dingin itu. Ya. Yang sangat mudah menyembelih bayi loh, bayi. Disembelih itu mudah. Tanpa merasa apa? Berdosa. Ternyata Allah berkehendak yang lain. Seorang yang sangat bengis seperti itu bisa apa? Luluh melihatnya. Tidak ya, membunuhnya, bahkan merawatnya sampai besar. Sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Nah, wa'ammu min hadha kullih, dan yang lebih umum dari ini semua, yaitu wa'dullahi li rusulih, janji Allah untuk para rasulnya, bitamamil amr, dengan sempurnanya urusan, yaitu penyampaian risalah ini. Nah, Allah akan tampakkan kemenangan untuk mereka. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Wa bin nasr, juga dengan pertolongan. Wa husnil aqibah, dan baiknya kesudahan. Kana yahunu alaihim bihil masyaqqat, atau yuhawinu alaihim bihil masyaqqat, yang itu membuat ringan atas mereka saat-saat yang berat dalam mengemban risalah. Wa yusahilu alaihim al-karihat, dan memudahkan atas mereka hal-hal yang tidak mereka sukai. Fayatalaqqauha biqulubin mutmainnah, sehingga mereka menerimanya dengan hati yang tenang. Wasudurin munsyarihah, dada yang lapang. Subhanallah. Sehingga banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil dari apa? Yaitu kisah para nabi dan para rasul. Nah, jelas. Wa al-dhaful bari fawqa ma yakhthur bil bal. Dan kelembutan sang pencipta itu di atas apa yang terbayang dalam pikiran. Au yaduru fil khayal, atau yang terlintas dalam khayalan. Tidak bisa. Ya. Dipikirkan tidak bisa dihayalkan. Walakinna aktsarun nasi la yafqahun, akan dari banyak manusia tidak bisa memahami. Nah, selesai sampai di sini keterangan dari beliau, walaupun dengan adanya perbedaan naskah ya. Nah, tidak mengapa insyaallah. Yang penting inti dari penjelasan kaidah ini bisa ya dimengerti, dipahami. Nah, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan kaidah ilmu bagi kita semua, terkhusus di dalam menggali ilmu-ilmu Al-Qur'anul Karim. Ini satu dari cahaya Al-Qur'an. Ya, kalau kita betul-betul memahaminya dengan baik dan menjadinya sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan, kita akan dapati apa? Kebaikan dan keberkahan ya, dalam urusan kita. Nah, ada soal? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, mungkin itu dulu ya. Insyaallah yang lainnya kita akan sambung di pertemuan yang mendatang. Subhanallah, Alhamdulillah. Shadallah, ilaha illallah, astaghfirullah.